Pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu pada pagi hari ini bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pemirsa, lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama, waduh merdu sekali ya pemirsa. Tapi kita semua tahu bahwa syarat makna sekali di dalamnya. Nah, sebelum kita buka curhat pertama kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita tanyakan apa makna yang terkandung di dalamnya kepada Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Taufikur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Kelihatan kok dari raut wajahnya. Buah ini. Mengkudu, pohon mengkudu berbuah duren. Udah rindu dari kemarin. Udah rindu dari kemarin pengen ketemu pemirsa di rumah. Tadi apa nih maknanya Ustaz? Selalu menarik membicarakan masalah makna ayat. Kalau melihat kepada yang barusan dibacakan, tertera dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Al-Ahzab ayat ke-21 di mana Allah menginformasikan kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman bahwasanya tempat yang paling tepat sekali untuk dijadikan suri tauladan adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akhlaknya dan bersumber langsung daripada Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Qur'an berjalan. Waduh, mudah-mudahan kita senang banget sih kalau saya akhlaknya bisa seperti Qur'an berjalan ya pemirsa ya. Mudah-mudahan insyaallah. Dan pada pagi hari ini kita bukan hanya kedatangan Ustaz Taufikur Rahman, sudah hadir di studio kami seorang wanita cantik, waduh, yang tersebar di segala televisi ya, kayaknya kelihatan terus mukanya di televisi. Assalamualaikum, Tari Putri. Waalaikumsalam Mona, waalaikumsalam Ustaz. Ya, betul. Senang sekali pagi ini akhirnya bisa ada di sini ya? Bisa curhat ya, curhat yang bermanfaat kayaknya. Benar, ya. Benar, biasanya kalau cewek-cewek curhat-curhat kadang-kadang masalah-masalah yang mungkin sangat dangkal. Kadang-kadang ada nggak penting ya. Hari ini penting kok. Mudah-mudahan bisa mengawali hari lebih bagus lagi karena curhat itu sangat penting dan bagus. Nah, ya. Nanti curhat bareng kita ya. Kalau ada pengalaman boleh di-sharing ya. Nah, baik. Nah, pemirsa, langsung saja kita lihat ada seseorang yang mau sharing juga nih Ustadz ya. Kita lihat mau sharing apa. Silahkan. Dari Icut mengenai sumpah palsu. Sumpah seperti apa Icut? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Icut Mulyawati, umur saya 26 tahun. Saya ingin bertanya, apabila saya maupun orang lain itu bersumpah atas nama Allah buat diri kita sendiri, apakah itu dosanya sangat besar sekali? Pertanyaan saya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali Ustadz. Kalau sumpah untuk diri kita sendiri, tapi kadang-kadang kan kita sementara nggak bisa memenuhi target gitu ya Ustadz. Itu gimana antara bisa memenuhi atau nggak bisa memenuhi, itu berdosa juga nggak kalau untuk diri sendiri? Dalam agama kita diatur, ketika memang sumpah itu betul-betul terlaksana, nggak menjadi dosa. Contoh, makanya di dalam kaedah gramatikal bahasa itu diatur huruf yang bisa dipakai. Al-bahasa redaksi seperti ini, wahruful qasami dan huruf-huruf sumpah ada tiga, al-wawu, wal-ba'u, wa-ta'u. Wawu, ba' dan ta' yang dirangkaikan dengan lafaz Allah. Contoh, wallahi, billahi, tallahi, itu yang artinya sama, demi Allah. Semua artinya demi Allah. Nah, ketika kita bersumpah demi Allah, saya akan seperti ini, Nah, ketika kita melaksanakan demikian dengan sumpah kita, enggak menjadi dosa. Apalagi itu buat kebaikan. Begitu enggak sanggup, Ustaz. Iya, iya. Nah, makanya di sini misalkan seorang bersumpah demi Allah saya akan begini, nah itu silakan. Nah, ketika tidak sanggup, ya, di sini ada yang namanya kifaratnya. Kifarat itu artinya penebus daripada perbuatan yang sudah terlanjur kesalah. Nah, melanggar sumpah, nah itu puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Sudah ada aturannya, sudah ada hukumnya. Tapi Ustaz, ada juga sumpah untuk diri sendiri, tapi ada juga yang suka menyebutkan nazar. Jadi bersumpah sama enggak tuh nazar sama sumpah? Nazar sama sumpah itu kan nazar juga lebih menarik begini nih kayaknya. Ke pasar Minggu naik metro mini. Kita tunggu setelah ini. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama Curhat Bareng Ustadz. Kami sedang membahas masalah sumpah. Sumpah ada yang untuk orang lain, kepada orang lain. Sumpahnya ada yang kepada diri sendiri. Nah, Ferry tadi bertanya masalah sumpah kepada diri sendiri sama nazar sama atau beda lagi nih Ustadz? Iya, kalau sumpah tadi ketika kita melaksanakan itu tidak menjadi dosa. Dan ketika kita mengabaikan ada kifaratnya yang tadi saya utarakan. Nah, bicara nazar itu mau gak mau harus dilaksanakan. Harus, harus ya. Itu karena, lagi sama sumpah. Ya, karena nazar ini ada sebab akibat. Gitu. Contoh, seandainya penyakit si fulan sembuh, saya akan begini. Nah, itu mau gak mau, walaupun gak mesti harus saat itu dikerjakan, ya, mesti sampai kapan harus dikerjakan itu. Harus sampai kapan, tidak bisa itu, dengan puasa. Enggak, dengan itu nazar. Iya. Nah, makanya jangan terlalu berat. Seandainya nazar, seandainya misalkan, ya Allah, misalkan ada si fulan yang sakit, seandainya dia sembuh, saya akan bersedekah kepada siapa gitu kan. Mampunya aja gitu. Nah, kemudian ketika dia sembuh, lantas ini belum melaksanakan nazar. Saat ini belum melaksanakan nazar karena belum mampu, silahkan. Tapi niat dalam hati nggak boleh hilang itu. Nah, ini yang menjadi dosa, yang bahasa hadis al-yaminul ghamis. Apa itu? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Jadi membawa nama Allah untuk memperkuat pernyataan yang bohong. Gitu ya. Demi Allah loh, penjual nih, saya beli barang ini harga sekian. Untuk supaya konsumen beli harganya itu. Nah, itu jelas yang menjadikan itu dosa besar. Itu sering banget ya sekeliling kita gitu. Orang sudah bersumpah demi Allah, demi Allah. Itu dosanya gimana? Bahkan, Pak, sebentar lagi menjelang Ramadan ya. Ada amaliah perbuatan yang dengan melaksanakan demikian, itu membatalkan pahala puasa kita. Oh gitu ya. Jadi puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya sudah batal. Nihil. Jadi cuma lapar haus aja. Dapat lapar dan haus saja. Itu yang bagaimana? Di antaranya adalah yang peran lidah tidak mampu menjaga lidah secara baik, yaitu al-yaminul ghamis, sering atau melaksanakan sumpah palsu. Kalau saya pernah nggak nazar untuk diri sendiri atau bersumpah untuk diri sendiri? Tadi Ustaz bilang akhirnya memang lebih baik nazar tuh yang ringan-ringan aja, sesuai dengan kemampuannya Ustaz ya. Karena kalau tidak dilaksanakan takut kembali ke diri sendiri gitu. Tapi Ustaz, emang di sekeliling kita sering banget yang sebut sumpah demi Allah ini itu gitu ya Ustaz. Itu dosanya seperti apa Ustaz? Nah, itu al-fitnatu asyaddu minal qatal. Ya, dalam bahasa agama fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu termasuk fitnah jadinya. Termasuk kan begini, bateri namanya saya pinjam untuk meyakinkan ke Mbak Mona nih. Ya, marah ya Ustaz. Coba, seandainya tanpa sepengetahuan bateri saya, Mbak Mona, ini demi apa, misalkan saya sebutkan nih. Ini kemarin yang mengatakan demikian Mbak Teri nih. Nah, akhirnya untuk apa, supaya Mbak Mona percaya, saya pakai pinjam nama Mbak. Ternyata enggak demikian, bagaimana dengarnya itu? Pun Allah juga tidak mau namanya dijadikan apa, untuk memperkuat sesuatu yang bohong. Nah, ini jadi dosa. Nah, kalau sumpah kan ada macam-macam Ustaz, sumpah pocong, sumpah sumpah aja nggak ngucapin demi Allah, yang ringan sampai yang berat gitu ya, macam-macam itu lain atau beda-beda lagi? Ya, memang kalau sudah memakai kata-kata Allah itu yang ada kifaratnya. Tapi baiknya kata-kata itu jangan dijadikan suatu bahan mainan. Nah, kalau jika apa, sering ada pernyataan sumpah pocong, itu dalam bahasa agama namanya muhabalah. Muhabalah itu jadi misalkan ada dua pihak. Yang satu mengatakan, oh kamu melakukan demikian. Dia merasa dirinya benar, oh enggak. Akhirnya bagaimana? Oke lah, secara agama kita muhabalah. Seandainya yang benar nanti akan kebukti. Contoh dari dua belah pihak, kita mengadu sumpah nih. Gitu. Kalau misalkan saya benar, saya akan selamat. Tapi kalau itu yang salah, kamu siap misalkan meninggal dunia duluan. Nah itu seandainya terjadi demikian, udah betul-betul terakhir jantungannya, boleh dalam agama. Itu di dalam agama dalam boleh agama. Ya. Hitungannya bukan musyrik ya, Ustaz. Bukan musyrik. Gitu, jadi ya. Emang ada aturannya di Islam ada seperti itu. Seandainya untuk membuktikan mana yang benar dan salah. Cuman kalau bisa jangan dijadikan bahan mainan ini. Jangan dijadikan bahan mainan. Tapi sekali lagi boleh diulang ya, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi sumpah, puasa 3 hari. Nah, itu kifaratnya adalah melaksanakan puasa berturut-turut 3 hari lamanya. 3 hari lamanya. Itu niatnya gimana? Misalnya ada cara-cara enggak? Niatnya enggak karena Allah enggak ada salatnya. Ada salatnya. Iya, jadi seperti itu kifarat daripada sumpah palsu. Gitu. Seru ya. Ternyata masalah sumpah ya. Dihindari aja ya sumpah-sumpah yang kalau enggak mampu ya udah dihindari aja. Tapi kalau nazar sekali lagi sesuai dengan kemampuan, pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Indra Bekti. Saya ingin curhat. Jadi begini, teman saya, dia itu nanya bahwa ada orang yang sepertinya tuh dendam terhadap mertuanya dia sendiri gitu. Terus tapi sepertinya dia ini merasa bahwa ada hubungannya itu dengan cucunya gitu. Jadi dia punya anak dan anaknya itu terkena musibah gitu. Dan ada orang yang SMS ke salah satu teman-teman saya itu juga, dia bilang katanya kalau itu adalah karma dari apa yang sudah diperbuat oleh mertuanya begitu. Jadi saya mau tanya, apakah karma itu ada? Apakah sebenarnya doa yang dikabulkan itu seperti apa? Dan kalau orang terkena musibah terus kemudian apa nih dosanya apa gitu? Dia malah bukannya kasihan tapi malah syukurin gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, karma ya. Itu menyeramkannya itu. Nah, kita mau tanya juga kepada Ustaz tadi, Indra Bekti bilang ada karma nih, benar atau enggak nih Ustaz? Menurut Islam, ya, Al-Qur'an telah menjawab atau? Dalam surah An-Nisa ayat ke-40 kata Allah, "Innallaha la yadlimu mitsqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi terhadap amaliah perbuatan kita. Sekalipun hanya sebesar biji dzarrah. Kita berbuat kebaikan, balasannya juga kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan pun juga akan sebesar biji dzarrah, balasannya juga keburukan. Jadi bahasa karma itu bahasa manusia. Kalau bahasa balasan dalam Al-Quran itu ada. Jadi singkat kata tergantung amaliah kita. Logika kok, ketika kita menanam yang baik pohonan, kita tanam yang baik, maka wajar kalau nanti kita suatu saat akan memanen yang baik. Pun juga sebaliknya, kalau kita nanam yang jelek, jangan salahkan Tuhan, karena juga nanti akan kita tuai manennya dari hasil yang jelek pula. Nah kalau misalnya nanti saya melakukan, misalnya saya jelek-jelekin Terry gitu ya kepada orang-orang, saya gosipin, itu nanti keburukannya akan kepada saya juga atau mungkin nanti akan dilimpahkan kepada anak cucu saya gitu Ustaz? Jadi nggak ada di dalam Islam dosa keturunan. Gitu ya? Itu nggak ada tuh. Jadi tergantung amaliah kita. Kita nanamnya baik akan pulang baiknya kepada kita juga. Kita menjelek-jelekan, Mbak Muna tadi contoh demikian, pulangnya bukan buat anak kita, tapi buat kita juga. Nah makanya apa namanya, yang nggak boleh di dalam Islam itu punya hati, apa bahasa Nabi itu, musyahinan, pendendam. Nah ini ketika kita menzalimi, tadi ada pertanyaan apa Mas Indra Bekti ya tentang doa terkabul itu. Nah ketika orang yang terzalimi, kita menganiaya seseorang, hati-hati. Kata Rasulullah, ittaqu da'watal mazlum, hati-hati kamu terhadap permohonan doa yang disampaikan oleh orang-orang yang teraniaya. Karena ketika orang yang teraniaya memunajatkan mohon pada Allah, itu doanya tidak ada penghalang, langsung keterima oleh Allah. Langsung sampai Allah. Ustaz ya. Kalau Terry pernah nggak ngerasa punya karma atau aduh ini jangan-jangan gara-gara dulu mungkin ngelawan sama orang tua atau gimana gitu? Kalau Terry itu percaya gini, apa yang kita kata usaha, apa yang kita lakukan pasti akan kita rasakan juga. Tapi mungkin kayak kadang-kadang kita suka tidak merasa menyakiti seseorang kan ya. Usaha kalau nggak sadar, kalau ternyata tidak sadar gimana bentuknya? Seandainya memang masih bisa bertemu lagi, baiknya. Karena ada apa namanya, ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan hamba Allah. Kalau dosa sama Allah, syaratnya cuma 3 bertobatnya. Apa? Istighfar, nyesal, nggak mengulangi lagi. Tapi kalau dengan hamba Allah, tambah satu lagi, harus meminta ridho kepada yang bersangkutannya. Contoh, sangkut masalah hutang piutang, yang sifatnya menzalimi seseorang, itu hati-hati itu. Dalam arti kata, harus minta ridho-nya kepada yang bersangkutan. Baru Allah terima daripada permohonan doanya itu. Nah, makanya itu yang dipanggil kalau bertaubat apa berdosa dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ya apa namanya kita dalam menjalankan agama Islam ini mudah-mudahan ya apa berwanti-wantilah berusaha tidak melakukan perbuatan dosa dengan hamba Allah itu. Menzaliminya. Jadi ada yang mau di-sharing enggak misalnya ada cerita mungkin rekannya, temannya atau siapa gitu masalah karma. Tadi enggak tahu ini benar apa enggak usah tapi tadi ngerasa kalau seandainya kita melakukan sesuatu balik lagi ke kita tapi mungkin bentuknya tidak sama seperti itu tapi mungkin rasa sakit, rasa sedihnya mungkin sama. Itu benar enggak sih Ustaz? Karena ada yang tadi dia bilang balasan dari Allah, ada yang sifatnya ujian. Nah, kalau ujian jangan samakan ini oh ini azab dari Tuhan bukan. Ya, seseorang kita sekolah, kita punya anak, enggak mungkin gurunya menaikkan ke kelas 2 kalau belum ada tes ikut ujian dulu dong. Tapi bedainnya gimana dong Ustaznya azab atau ujian? Iya, bedakannya. Ketika kita sudah mematuhi perintah agama, lantas kok apa namanya masih mendapatkan hal-hal yang kurang enak. Nah, itu pulangkan. Ini berarti termasuk idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah. Orang yang suka berbuat naudzubillah maksiat kepada orang sering menzalimi lantas mendapatkan malapetaka. Ya jelas, itu bukan ujian. Berarti apa? Itu bahasa orang sering menyebut bahasa orang namanya karma. Kalau bahasa agama itu balasan daripada perbuatan juga yang sebelumnya dia telah melakukan perbuatan yang jelek. Oh, tapi kalau kita hubungkan ya antara tadi pembahasan pertama kita sumpah sama karma. Ada orang-orang suka berkata-kata ini, sumpah deh kalau sananya aku bohong nih 7 turunan anakku enggak akan bahagia. Nah itu gimana Ustaz? Jadi gimana enggak ada hubungan padahal kan putus ya Ustaz ya? Dosa-dosa kita, salah-salah kita enggak ada hubungan sama anak cucu gitu. Tapi bilang 7 turunan enggak akan bahagia deh anaknya gitu sumpahnya. Ya. Melihat ke Al-Qur'an, melihat ke hadis, itu enggak ada yang pernah mengajarkan ada kata-kata membawa sampai 7 keturunan. Jadi itu terlalu mendahulukan Tuhan. Sama aja nyumpain anak cucu kita berarti ya. Na'udzubillah min dzalik itu jangan dibuat sampai demikian karena enggak akan pulang kepada anak kita tapi kembali kepada yang bersangkutan. Iya kalau benar melakukan demikian. Kalau tidak lantas mengatakan iya, nah itu yang jadi pulang dosa itu na'udzubillah. Jadi kita enggak punya hak untuk menentukan dosanya akan dilimpahkan kepada siapa. Yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah ya. Nah, jadi kesalahan kita putus di kita ya, tidak akan tanggung jawab anak cucu kita. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi kesal misalnya sama seseorang gitu kayaknya misalnya diperlakukan berlebihan gitu ya nyebelinnya gitu kita nyumpahin yang buruk-buruk gitu gimana ya Ustaz ya. Kadang-kadang kan keceplosan aja gitu saking tebelnya gimana. Ya kalau misalkan memang itu benar-benar terzalimi itu bisa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan tidak dia orang baik, lantas kita sumpahin enggak nyambung gitu. Enggak ketemu makan permen, enggak nyambung. Luar biasa sekali ini. Berarti pemirsa intinya adalah memang kita harus menjaga mulut dan juga hati kita ya Ustaz ya. Benar-benar menjaga diri kita walau bagaimanapun caranya. Terima kasih ya sudah hadir. Ini udah selesai loh. Enggak kerasa kalau ada Teri di sini loh pemirsa ya. Enggak akan kerasa waktunya berlalu dengan cepat. Masih pengen ngomong aja kayaknya tapi waktu kita udah berakhir. Pemirsa juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda hari ini bersama kami. Jangan kemana-mana dulu, ini ada renungan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman. Silakan Ustaz. Ya buat pemirsa MTV dimanapun Anda berada, memang bahasa Nabi menyebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ketika mampu menjaga lidahnya. Ketika Nabi Isra Mi'raj dipertunjukkan ada penghuni neraka yang ujian yang dimana azabnya lidahnya panjang, dia gunting lewat tangan sendiri, panjang lagi, dia gunting lagi, panjang lagi, putus, ternyambung lagi. Lantas Nabi bertanya pada Jibril, ya Jibril itu yang buat seperti apa sih, apa amalnya kok sampai sedemikian? Apa jawaban Jibril? Ya Muhammad, ini contoh umatmu yang ketika di dunianya mereka hidup tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Nah makanya mudah-mudahan cerita daripada perjalanan Islam Mi'rajnya Rasulullah ini menjadi pelajaran buat saya secara pribadi dan juga yang ada di sini pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Ya singkat kata dari saya, naik kereta ketemu Mbak Mona. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermakna. Amin.